إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Waktu memang menunjukkan pukul 21:13. Tetapi untuk mereka yang berusaha untuk mencari kebaikan, waktu bukanlah masalah. Yang mengejar dunia, kepentingan fana, yang pasti akan hancur binasa, mereka saja tidak memperhatikan waktu. Jatuh bangun, banting tulang, peras keringat, hanya untuk mendapatkan sesuatu yang katakanlah tidak bermanfaat. Hanya capek, lelah, bahkan sebut saja merugikan. Dan orang yang seperti ini ternyata tidak sedikit, banyak, sangat banyak yang menghabiskan waktu tanpa mengenal baik buruknya. Contoh yang paling singkat saja, masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, mereka yang menghabiskan waktu sepanjang malam untuk belajar, main gitar, berbagi map, balok, kunci, cerita ke sana dan cerita kemari. Itu kan tidak mendatangkan manfaat sedikit pun, apa untungnya? Bahkan rugi, rugi waktu, rugi tenaga, karena mereka yang terbiasa begadang, badannya rusak. Semakin tua, mudah sakit. Sekali sakit, susah sembuh. Biaya juga tidak sedikit yang dikeluarkan, karena kumpul-kumpul begadang tidak mungkin tanpa teman. Minuman, mulai dari minuman ringan, minuman berat, sampai minuman keras. Makanan pun seperti itu, harus dibeli, mulai dari makanan ringan, makanan berat. Maka kita saat ini yang diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla berkumpul di tempat ini, marilah banyak-banyak memuji Allah SWT, menyebut namanya, menyanjung sebaik-baiknya Allah SWT. Karena hanya dengan taufik dan hidayahnya, lantas kita bisa berkumpul di sini. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah untuk kita melaksanakan kebaikan semacam ini, bermajlis guna mencari ridha dari Allah SWT, mempelajari satu ayat, dua ayat Al-Quran, ataupun satu dua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah untuk kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidak akan mungkin kita bisa mengenal jalan kebaikan. Tidak akan mungkin bisa kita berkumpul, tergerak hati, dimudahkan kaki dan langkahnya menuju tempat ini, kecuali kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah SWT. Maka dialah Allah SWT yang satu-satunya zat yang harus selalu dipuji. Nahmadullah SWT. Maka kita yang menginginkan kebaikan tidak mengenal waktu, pagi, siang, petang, sore, malam, asalkan itu adalah kebaikan, kejar. Mereka saja yang mengejar sesuatu yang sifatnya spekulatif, bisa dapat, bisa tidak, bisa untung, bisa rugi. Bahkan mereka mengejar sesuatu yang kemungkinan besarnya rugi, tapi karena ada setitik harapan untuk untung, padahal kemungkinan besarnya rugi, tak dikejar. Lihat kehidupan pasar. Mereka yang aktif dalam kegiatan pasar, pasar rakyat, pasar tradisional, mulai dari jam 1 malam aktivitas sudah hidup. Sampai siang, pulang tidur, nanti setelah matahari tenggelam, terbenam, mulai kembali beraktivitas, mempersiapkan bangun malam jam 2. Bangun malam untuk apa? Bangun malamnya bukan untuk qiyamul lail, bangun malamnya bukan untuk sholat tahajud, bangun malamnya bukan untuk berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi bangun malamnya untuk mencari ketenangan dunia. Itu dirasakan tidak berat oleh mereka. Sekalipun berat, mereka katakan, ah tidak berat. Harus dihilangkan rasa berat itu. Kenapa? Untuk mencari sesuatu yang keuntungan itu sifatnya sementara. Padahal waktu-waktu itu adalah waktu yang mustajab. Sepertiga malam yang terakhir, waktu yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, man yastaghfiruni fa'afiralah, wa man yad'uni fa'u'tiyalah, wa man yas'aluni fa'ujibalah. Waktu tersebut di sepertiga malam yang terakhir, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis yang qudsi, dalam hadis qudsi, siapapun yang meminta ampunan kepadaku pada waktu itu pasti akan aku ampuni. Siapa yang meminta kepadaku apapun yang dia minta, pasti aku penuhi. Pada waktu tersebut, sepertiga malam yang terakhir, siapapun yang berdoa kepadaku pasti akan aku ijabahi. 30 jam Allah berjaya. Masing-masing kita paham dan mengerti, waktu itu adalah waktu emas, kesempatan istimewa yang sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita minta pasti dikabulkan, kalau kita memohon pasti ditemukan. Tapi waktu-waktu tersebut akhirnya kita lewatkan begitu saja, dan banyak dilewatkan sekian orang. Malam minggu seperti ini katanya dihabiskan untuk senang-senang, hiburan, jalan-jalan, kumpul-kumpul, begadang. Ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lupa dan lalai. Mereka lupa untuk apa dicipta di dunia. Mereka lupa bahwa suatu saat nanti ajal akan tiba. Mereka lupa bahwa suatu saat nanti mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat selama hidupnya di dunia. Kita berkumpul di tempat ini sekali lagi adalah nikmat karunia besar yang diberikan Allah Azza wa Jalla, karena mudah-mudahan ini sebagai tanda bahwa masih ada kebaikan di dalam hati kita. Dan waktu-waktu seperti ini adalah waktu-waktu yang afdal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian diistilahkan, aduh telat nih ngajinya, udah malam banget, anak terlambat nih kita ngajinya, jam segini baru mulai. Alhamdulillah, justru kita bersyukur karena sebab macet, jalan yang melingkar-lingkar dan berputar, penuh lubang juga penuh genangan air. Akhirnya sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, ngaji pada waktu yang seperti ini, malam ini betul-betul terjadi. Suatu malam Nabi Muhammad SAW beliau menuju Masjid Nabawi, keluar dari rumah atau kamar, karena kediaman Nabi lebih tepat untuk dikatakan kamar bukan rumah, sebagai bentuk kesederhanaan Nabi SAW. Sampai dalam Al-Quran disebutkan bukan rumah tetapi Al-Hujurat, kamar-kamar milik Nabi SAW. Kenapa? Sederhananya luar biasa. Beliau keluar dari kamar menuju masjid. Sebagian sahabat sudah mengantuk, sebagian yang lain tidur. Di Masjid Nabawi, apa yang mereka lakukan? Menunggu dan menanti kedatangan Rasulullah SAW. Saya bukan Rasulullah jelas, tetapi yang ditanyakan, lihat apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Ternyata para sahabat menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin pelaksanaan salat Isya. Mereka para sahabat selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dan mampu, mereka tidak akan melaksanakan salat berjamaah kecuali dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesabarannya untuk menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Sebagian ngantuk, kepalanya sampai linglung-linglung kalau kata orang Jawa, jadi jatuh. Sebagian memang betul-betul tertidur. Melihat sahabatnya yang begitu banyak berkumpul di Masjid Nabawi dan mereka masih saja setia dan sabar menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji para sahabat, demi Allah, di atas muka bumi ini pada waktu yang seperti ini tidak ada orang yang beribadah kepada Allah dan mengingat Allah kecuali kami. Maka kalau kita belajar fikih, fikih Islam, barakallahu fikum, terkhusus tentang kitab sholat, pembahasan tentang sholat, dan lebih rinci lagi tentang al-mawaqit, waktu pelaksanaan sholat, kita mungkin pernah membaca atau barangkali pernah mendengar untuk sholat isya, waktu yang terbaik adalah ta'khiruha. Semakin ditunda, semakin malam, semakin baik. Itu waktu yang paling afdal. Tentu dalam tata pelaksanaannya harus menyesuaikan kondisi dan situasi. Kalau itu di pondok pesantren, masjid milik kita, silakan. Kalau misalkan di masjid masyarakat yang digunakan bersama, ya, harus dengan kesepakatan atau persetujuan dari takmir. Jangan jam 10 malam ada yang berarti kita azan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, masyarakat kaget. Salat apa? Karena mereka tidak paham. Jangan salahkan mereka yang tidak tahu. Kita yang salah. Kenapa ingin menerapkan sesuatu tanpa memberitahu penerjemahnya? Akhirnya kan orang kaget. Jam 10 azan salat apa? Tapi kalau misalkan di pesantren, jadi lingkungan milik kita sendiri, kita sendiri yang mengatur. Silakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan demikian. Nah, jadi waktu yang terbaik semakin malam semakin bagus. Kalau misalkan salat isya sekarang jam 7:15, jam 7:20 katakan seperti itu, maka jam 7:30 lebih baik, jam 8 lebih baik, 7:30 lebih baik, jam-jam segini juga lebih baik. Tapi kalau ini diamalkan akhirnya dirasakan beratnya, bernafuk baru sholat. Pengennya kan pulang dari kerja, dari pabrik, dari perusahaan, sholat maghrib, makan malam, sholat isya, tidur karena besok sudah dinanti pekerjaan berikutnya. Cara berpikir kita kan seperti itu. Sebagaimana cara berpikir kebanyakan orang, maka bersyukurlah pada malam hari ini saya datang terlambat. Bersyukur kenapa? Akhirnya kita bisa meraih keutamaan ini insya Allah ta'ala. Di saat sekian banyak orang fi ghaflah, dalam lupa, lalai, sibuk dengan urusan dunia, kita diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian apa, berkumpul di sini, mengkaji Islam lebih dalam, menggali ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih luas. Jangan pernah berpikir waktu yang kita habiskan untuk menunggu kebaikan itu berlalu sia-sia. Jangan pernah membayangkan sekalipun bahwa waktu yang kita habiskan untuk menanti kebaikan itu kemudian terlewatkan begitu saja. Itu tidak. Insyaallah ta'ala, siapapun dari kita yang mungkin lebih awal datangnya dari tadi, menunggu, menunggu, menunggu, menunggu, tiap detik, tiap menitnya pahala. Kenapa? Kita dalam perjalanan menuju kebaikan. Dalam perjalanan menuju kebaikan. Jadi tidak sia-sia penantian ini dan tidak sia-sia perjalanan ini. Insyaallah ta'ala. Asalkan itu tadi, ikhlas, tidak menggerutu. Apa? Serius gak nih pamitnya? Kalau jam 9 ya ngomongin jam 9 dong. Jangan jam maghrib katanya mulai. Akhirnya apa? Rugi. Nah, tapi masih ada kesempatan dengan bertaubat setelah itu. kan kalau astagfirullah yang itu tadi bilang astagfirullah betul jangan-jangan semua astagfirullah nggak rugi, tidak rugi. Nah, ya memang saya tidak seperti ulama dan tidak pantas dikatakan sebagai ulama, tetapi kan kita ingin meniru paling tidaknya seperti itu kesabaran para ulama zaman dulu ketika belajar menimba ilmu itu seperti apa. Kesabaran mereka luar biasa. Nah, kan kita bisa mencontoh dan meniru kesabaran mereka. Bisa sekali lah mengamalkan apa yang pernah dilakukan para ulama salaf. Menunggu kedatangan seorang guru sampai ngantuk, sampai capek, sampai bertanya-tanya, iya apa enggak, jadi apa enggak. Para ulama kita pun demikian. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, keluar dari tempat penginapan, dalam bahasa kita asrama, dari ba'da subuh, kembalinya tengah malam. Dalam satu hari bisa 30 pertemuan. Kita enggak kuat 30 pertemuan. Satu kali pertemuan aja itu berat. Apalagi materinya berat, cara penyampaiannya mungkin kurang menarik. Aduh, setelah pertemuan aja sudah gedung-gedung kepala. Tapi para ulama kita berangkat dari subuh, pulang tengah malam. Besoknya lagi pada subuh, tengah malam. Bukan sekali dua kali dalam seminggu, bertahun-tahun seperti yang dilakukan para ulama kita. Rahimahumullah. Kalau pengalaman saya pribadi, pernah ngaji jam 11 malam. Dulu waktu di negeri Yaman, ada seorang guru kita pandang apa namanya mampu untuk mengajarkan kitab yang waktu itu ingin dikaji. Kita lobby, anu ingin belajar sama antum. Jadi di negeri Yaman guru, kita ingin belajar sama antum. Aduh, waktunya nggak ada. Kita datang lagi yang berikutnya, lobby, diluruhkan hatinya, kita ingin belajar sama antum. Ya ada waktu, baca duhur gak ada, baca asar gak ada, semua waktu gak ada. Datang lagi kita melobi, sampai akhirnya beliau katakan kepada kami waktu itu berempat, kami sama-sama sepakat memilih beliau sebagai guru. Kata beliau, kalau mau jam 11 malam. Jam 11 malam saya baru ada waktu. Penanam borang. Beneran gak sih? Jam 11 malam listrik udah mati. Karena waktu zaman dulu, zaman kami dulu listrik belum mati, modern. Jadi masih pakai diesel jam 10 mati. Jam 10 mati. Beneran panjang. Kalau mau kalian gak apa-apa. Atau kalian nunggu. Kalau misalkan saya udah selesai meroja'ah, belajar sama yang lain, saya udah selesai, baru kalian maju. Ya udah, kita jalani. Nah, 2 bulan seperti itu. Sampai kemudian alhamdulillah kami berempat bisa menyelesaikan sebuah kitab As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Kitab yang ditulis dan disusun oleh Syekh Mubin rahimahullah taala. Sebuah kitab yang berisikan hadis-hadis riwayat-riwayat sahih tentang sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an. Sampai kita selesai. Itu pengalaman pribadi. Mau dicoba 2 bulan berturut-turut seperti itu? Jadi jelas. Enggak kayaknya ya. Cukup paham ini aja ya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Artinya saya hanya ingin menyampaikan saja. Sebenarnya itu permohonan maaf dan alasan yang saya buat saja. Tapi kan alasannya cukup bisa diterima. Karena alasannya apa? Syar'i. Artinya keterlambatan malam hari ini sebenarnya tidak ada satu orang pun yang akan dirugikan. Kenapa? Karena yang dilakukan seperti kita malam hari ini ada contohnya dari ulama. Belajar pada waktu seperti ini malam hari. Nah, bahkan seperti yang telah saya singgung di depan tadi, Nabi Muhammad SAW bahkan menganjurkan para sahabat untuk sholat isya semakin ditunda semakin baik. Kemudian yang harus kita ingat selalu bahwa waktu yang kita habiskan tadi untuk menunggu dan menanti itu tidak akan berlalu sia-sia. Asalkan kita ikhlas, betul-betul mengharapkan ridha dan mengharapkan wajah dari Allah SWT. Tiap detiknya adalah pahala, tiap menitnya adalah pahala, tiap jamnya adalah pahala. Yang kita harapkan adalah doa-doa dari para malaikat Allah SWT. Karena malaikat Allah selalu mendoakan kebaikan untuk mereka yang melakukan ketaatan dan proses untuk melakukan ketaatan. Wa yastaghfiru lil ladzina amanu. Allah Azza wa Jalla sebutkan menjelaskan tentang kondisi para malaikat. Wayastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat itu senantiasa memintakan ampun, memohonkan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman. Malaikat-malaikat Allahu Azza wa Jalla senantiasa memohonkan ampun dan maghfirah kepada mereka yang berusaha untuk mendapatkan ilmu agama. Karena apa? Kullu man fis samawati wa man fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi termasuk malaikat. Hatta al-kitan fil bahri wa hatta an-namla fi juhriha la yastaghfirun li mu'allimi an-nasa al-khair. Sampai semut demikian juga, semut dalam lubangnya, ikan di dalam air, senantiasa memohonkan ampunan maghfirah kepada mereka-mereka yang mengajarkan kebaikan, dan tentunya kepada mereka yang mau belajar tentang kebaikan. Malaikat Allahu Azza wa Jalla senantiasa mendoakan kebaikan. Untuk siapa? Untuk orang yang datang ke masjid, kemudian sholat sunnah, menunggu di tempatnya sampai melaksanakan sholat wajib. Selesai melaksanakan sholat wajib, tetap duduk di tempatnya beristighfar. Orang yang seperti ini, shallat alaihil malaika, malaikat-malaikat Allahu Azza wa Jalla selalu mendoakan kebaikan untuknya. Dan doa malaikat kan mustajab. Doa malaikat itu mustajab. Malaikat Allahu Azza wa Jalla mendoakan kebaikan untuk orang yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata Nabi, da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah inda ra'sihi malakul muwakkal. Doa seorang muslim untuk kebaikan saudaranya tanpa sepengetahuan dia itu mustajabah, makbul. Saya mendoakan si B dengan doa-doa kebaikan tanpa sepengetahuan si B. Saya juga tidak pernah bercerita kepada si B, Dul, gue tadi malam doain kamu, tahu gak? Gak pernah cerita seperti itu. Disembunyikan, dijaga. Doa yang seperti ini statusnya mustajabah, makbul. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, inda ra'sihi malakun muwakkal. Di samping dia ada malaikat yang ditugaskan Allahu Azza wa Jalla untuk mengucapkan amin wa laka bimithli. Saat kita mendoakan, ya Allah, berikanlah kebaikan, nah, keikhlasan, kesabaran untuk saudaraku Abdullah bin Abdurrahman. Malaikat mengatakan amin, ya Allah, kabulkan doa hambamu ini, wa laka bimithli, dan aku pun mendoakan agar engkau mendapatkan hal yang sama dengan yang engkau doakan tadi. Malaikat mendoakan, ya Allah, berikanlah kesabaran, kekuatan, kesehatan untuk kita. Jadi apapun yang kita doakan untuk saudara kita, malaikat juga mendoakan untuk kita sama dengan yang kita doakan. Maka salah satu cara kalau untuk pinter, untuk kuat di dalam menghafal, kuat di dalam mengingat, doakan temanmu, doakan saudaramu. Kalau ingin mendapatkan rezeki yang lancar seperti yang kita harapkan, doakan temanmu, jangan doakan dirimu sendiri. Kalau engkau ingin selamat dari mara bahaya, doakanlah saudaramu muslim agar terhindar dari mara bahaya, karena malaikat Allah akan mengatakan amin wa raka bimithli. Ya Allah, kabulkan doa hambamu ini dan untukmu seperti yang engkau doakan. Dalam beberapa riwayat yang disebutkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, malaikat-malaikat yang ada di atas langit sana ikut memberikan syafaat untuk seorang hamba yang biasa berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa terus. Saat susah, saat senang, dia berdoa. Bukan cuma susah hanya dia berdoa, senang pun berdoa. Ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit, juga dalam keadaan lapang, dia tetap berdoa. Miskin, kaya, apapun kondisi dan situasinya, dia selalu menjaga doa, doa, doa kepada Allah SWT. Untuk hamba yang selalu menjaga doa seperti ini, pada saat darurat, situasi terjepit, betul-betul membutuhkan untuk dikabulkan. Dia berharap, meminta dengan sepenuh hati. Malaikat-malaikat Allah mengatakan, hadza sultun ma'ruf. Ini suara orang yang sudah kita kenal selama ini. Malaikat-malaikat Allah mengenali suara kita, mengenali doa kita. Kenapa? Kita sering berdoa, kita sering menyebut nama Allah. Maka malaikat mengatakan, ya Allah, kabulkan doa hambamu itu. Ya Allah, kabulkan. Dia dalam keadaan darurat, dalam keadaan terjepit, dia membutuhkan untuk segera dikabulkan. Ya Allah, kabulkan. Syafaat dari para malaikat Allah azza wa jalla. Tapi untuk mereka yang jarang berdoa, jarang berdoa, jarang meminta, suatu saat membutuhkan terus berdoa, ya Allah, malaikat mengatakan, sautun ghorib, suara siapa? Anak saya tidak dikenal. Malaikat tidak berikan barakallahu. Majlis ilmu, sejak kita datang ke sana, bukan startnya saat kajian dimulai, tapi mulai kita menghadiri sampai di lokasi kajian. Kita menunggu, menanti dengan sabar, penuh kekhusyuan. Itu malaikat sudah ikut hadir. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ikah wa dhakarahum Allahu fiman 'indah. Hadits riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi mengatakan, siapapun orangnya, sejumlah orang berkumpul di salah satu rumah Allah azza wa jalla, mudah-mudahan tempat ini juga termasuk, walaupun yang disebutkan Nabi adalah rumah Allah, tetapi apa tujuannya berkumpul, apa maksud mereka bersama-sama di satu tempat? Ya luna kitabullah, dalam rangka untuk membaca ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mempelajarinya. Janji yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah illa nazalat alaihim sakinah, pasti rasa tenang itu akan turun diberikan Allah azza wa jalla. Wa ghasyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan meliputi. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah azza wa jalla akan meliputi. Wa dzakarahumullahu biman indah, Allah azza wa jalla akan menyebut-nyebut mereka, menyebut-nyebut tempat mereka bermajlis di hadapan para penduduk lain. Seandainya tujuan kita datang kemari di tempat ini, seandainya sekian jam yang kita habiskan, mulai dari start perjalanan di rumah, sampai waktu yang kita habiskan untuk menunggu, kemudian waktu kita habiskan untuk mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibacakan, seandainya semua ini kita korbankan, mana kita korbankan? Kemudian yang kita dapatkan adalah rasa tenang, itu kiranya cukup. Karena itu janji dari Rasulullah SAW, rasa tenang akan Allah berikan untuk mereka yang menghadiri majelis ilmu. Rasa tenang itu akan Allah berikan untuk mereka yang mau mempelajari Al-Quran, membacanya dengan khusyuk. Ada seorang sahabat sholat malam, surat Al-Kahfi yang dibaca. Ketika mulai membaca surat Al-Kahfi, kuda yang dimiliki di kandangnya merintik. Merintik. Kalau beliau berhenti, kuda itu juga berhenti. Diam. Mulai membaca lagi, kuda itu merintik lagi. Sampai kemudian karena khawatir kuda itu akan terlepas karena jingkrak-jingkrak melompat sambil merintik, sahabat tersebut kemudian mempercepat salatnya, salam, kemudian melihat ke kandang kuda. Ternyata saat itu juga sahabat tersebut melihat ada semacam awan putih membumbung naik ke atas tinggi, semakin tinggi semakin tinggi. Esok harinya diceritakanlah hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Tilka sakinah, kata nazalat mil Quran, dalam riwayat atau lafaz yang lain, tilkal malaikat tanzilu litastami'al Quran. Awalnya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memberikan keterangan, yang engkau lihat itu adalah ketenangan yang Allah turunkan karena sebab Al-Quran yang dibaca. Dalam lafaz yang lain, yang engkau lihat adalah malaikat-malaikat Allah yang turun untuk ikut mendengarkan bacaan Al-Quranmu. Apakah seperti ini khusus untuk sahabat saja? Jawabannya tidak. Apakah juga bisa berlaku untuk kita? Bisa juga. Asalkan, asalkan saat kita membaca sama seperti saat sahabat tersebut membaca, penuh kekhusyukan, mengharapkan ridha Allah, dengan disertai tadabbur, renungan, sambil memahami dan meresapikan dengan makna di dalam ayat-ayat tersebut, dengan bacaan yang baik, tajwidnya, para malaikat pun ingin ikut mendengarkan bacaan. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita harus senantiasa menumbuhkan husnuzan. Husnuzan itu artinya prasangka baik, selalu berpikir positif, positif, positif. Bahwa dalam setiap kajian yang kita selenggarakan, entah pagi, siang, malam, atau hampir larut malam seperti kali ini, selalulah berprasangka baik bahwasanya kajian-kajian seperti ini dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW menyatakan, inna lillahi malaikah sayyahin yaqlubuna hilaqad dzikri. Hal ini disebutkan oleh Imam Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah saat berbicara tentang keutamaan dan pahala mereka yang mau menuntut ilmu agama. Nabi SAW memberikan keterangan, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dan mempunyai malaikat-malaikat yang bertugas keliling dunia. Tugas dan kewajiban mereka apa? Yaqlubuna hilaqad dzikri. Yang mereka lakukan adalah mencari dan menemukan halaqah-halaqah ilmu, tempat-tempat ngaji. Itu tugas dan kewajiban mereka. Kalau mereka menemukan, langsung hadir untuk menyaksikan sebagai saksi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus berprasangka baik, husnuzan. Bahwa kegiatan seperti ini bukan kegiatan yang tanpa manfaat, kegiatan yang sia-sia, tidak. Ini sebagai bentuk barakallahu fikum ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sebagai bentuk tunduk dan taatnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya yang saya maksud bukan hanya terbatas kajian malam hari ini, tetapi semua kajian yang diselenggarakan, seluruh pengajian yang diadakan di tempat ini, di tempat yang lain, kajian-kajian yang bisa diajarkan Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman as-salafus saleh, statusnya sama. Maka bersemangatlah untuk menghadiri majlis-majlis tersebut, walaupun harus menunggu. Terkadang sekarang baru kalau itu kita sulit untuk menemukan titik temu. Ingin rasanya semua tepat waktu. Daurah diumumkan di pamflet, disebarkan melalui media sosial, dimulai pukul 09.30 waktu Indonesia bagian barat WIB. 09.30. Sebenarnya semua pihak ingin tepat waktu. Mulai dari pemateri inginnya tepat waktu, panitia inginnya tepat waktu, peserta pun seperti itu. Kenapa? Karena bisa lebih menata acara, lebih bisa menata acara. Tapi itulah tadi, barangkali kita kesulitan untuk menemukan titik temu. Dari titik temu masing-masing punya alasan, masing-masing punya alasan. Memang untuk mencari titik temu itu harus disepakati bersama, tapi katakanlah sampai sekarang tidak bisa ditemukan, nah, titik tersebut bukan berarti yang datang lebih duluan jam 9 udah sampai, udah sholat sunnah, setengah 10 tepat juga belum dimulai, jam 10 juga belum dimulai, 1 jam dia menunggu, ternyata baru mulai pukul 10 lebih 17 menit, 1 jam 17 menit dia menunggu. Itu tidak sia-sia dalam hukum. Seperti yang telah kita sebutkan di depan tadi, malaikat mendoakan kebaikan, malaikat memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap detik, tiap menitnya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita terhindar dari kegiatan dan aktivitas yang tidak berguna, kita berkumpul bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain, itu juga pahala. Apalagi menunggu sambil membaca Al-Qur'an, menunggu sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggu sambil mengulang-ulang apa yang sudah dipelajari sebelumnya, semuanya serba pahala. Nah, pahala itu bagi kita dalam bahasa kita sehari-hari disebut dengan poin. Orang kalau kerja kan pengennya ngumpulin poin terus. Beli di satu tempat juga misalkan fasilitasnya ngumpulkan poin. Semakin banyak poinnya, semakin besar keuntungannya. Semakin besar poinnya, semakin tinggi gajinya. Semakin banyak poinnya, semakin banyak bonus dari atasan. Kita bisa sabar untuk mengumpulkan poin tersebut. Lalu kenapa kita tidak bisa bersabar untuk mengumpulkan pahala sebagai poin milik kita? Poin itu adalah bekal kita nantinya. Perjalanan kita di akhirat nanti panjang dan lama. Ka'al fisanatin mimma ta'udud. Ka'al fisanatin mimma ta'udud. Satu hari pada kiamat nanti lamanya seperti 1000 tahun kita di dunia. Ketika setiap orang akan dihisab, diperhitungkan amal kebaikan dan keburukannya, ditimbang kebaikan dan keburukannya, semua di padang mahsyar menunggu keputusan dari Allah Azza wa Jal. Itu kan perjalanan panjang dan berat. Perjalanan panjang dan berat itu akan kita lalui dengan apa kalau bukan dengan bekal pahala? Kumpulkan pahala itu sebanyak-banyaknya. Bisa dibayangkan kan, kalau misalkan kita ingin melakukan perjalanan dari sini sampai Surabaya naik motor cuma bawa 100.000, kemungkinan besar ya jalan kaki nanti dari Ngawi sampai Surabaya. Melanjutkan perjalanan nggak punya bekal, mending di dunia masih bisa pinjam, masih bisa minta-minta, masih bisa ikut truk, masih bisa ikut gandul, apa namanya, tahu gandul nggak ya, apa namanya, nebeng kereta semen. Bisa saja. Tapi di akhirat enggak bisa. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing punya urusan. Tidak akan ada kesempatan berpikir memikirkan orang lain. Hari itu saja yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tiap-tiap orang itu bukannya mendekat atau mencari saudara, lari meninggalkan saudaranya, meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Itu hari kiamat. Kita sudah tidak peduli lagi dengan orang lain. Masing-masing berpikir tentang dirinya sendiri. Di sana tidak ada lagi uang, tidak ada lagi mata uang yang berlaku. Tidak ada dinar, tidak ada dirham. Yang berlaku hanya apa? Amalan yang kita sebut dengan pahala tadi. Perjalanan panjang loh. Dahsyat tadi. Nah, panas, berdiri dalam keadaan panjang. Demikian juga panjang kaki. Dalam was-was selamat atau tidak. Masuk dalam neraka ataukah nanti lolos berjalan di atas jembatan Shirath kemudian dipersilakan masuk ke dalam surga. Semua menunggu cemas. Disebutkan dan digambarkan Nabi Muhammad SAW tentang dahsyatnya umat manusia besok pada hari kiamat. Saking dahsyatnya mereka kemudian mengatakan, ayo kita datang kepada ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Kita minta agar beliau memohon kepada Allah meringankan beban berat kita di kiamat ini. Rami-rami datang menemui Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengatakan, ya Adam anta abuna, wahai Adam engkau adalah ayah kami semua. Engkau diberi keistimewaan dan kelebihan oleh Allah. Maka mintalah kepada Allah agar meringankan beban kami ini. Kata Nabi Adam alaihissalam, nafsi. Kata Nabi Adam alaihissalam, jawabannya apa? Saya saja memikirkan diriku sendiri. Tidak sempat memikirkan kalian. Maksudnya nafsu, saya berpikir tentang diriku sendiri. Karena Nabi Adam AS merasa sudah berbuat kesalahan dengan melanggar aturan Allah Azza wa Jalla di surga dulu. Sampai kemudian mendekati dan makan syajaratul khuldi, pohon yang disebut dengan pohon kekekalan. Itu beliau merasa sebagai satu kesalahan besar. Beliau pun merasa itu diampuni atau mati. Akhirnya mereka berangkat menemui Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nuh, engkau adalah awal rusuli ila ahlil ard. engkau adalah Rasul pertama yang diutus Allah ke penduduk bumi. Maka mintalah kepada Allah agar meringankan beban kami. Kata Nabi Nuh alaihi salam, nafsi, saya saja pikirkan diri sendiri. Saya pikir diriku sendiri. Tapi temui coba Nabi Musa, temui Nabi Ibrahim, temui Nabi-Nabi. Sampai akhirnya mereka bertemu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kemudian sujud di hadapan Allah di bawah arsy, memuji dan menyanjung Allah Azza wa Jal dengan pujian dan sanjungan yang tidak pernah ada dalam sejarah dunia. Sampai kemudian Allah Azza wa Jal berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'fa wasfa' tushafa', ya Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kau mau, pasti akan aku kabulkan. Berikanlah syafaat kepada yang engkau inginkan, syafaat itu pasti akan aku penuhi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW meminta syafaat kepada umatnya. Ini gambaran hari kiamat, para muslimin wal muslimat rahimahumullah. Artinya masing-masing kita tidak sempat memikirkan orang lain. Perjalanan itu panjang dan dahsyat. Masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW pernah kumpulkan kerabat dan keluarganya. Beliau berdiri di atas bukit Saufa, mengingatkan, wahai orang-orang Quraisy, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Hashim, anfihu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian sendiri dari api neraka. Saya tidak mampu menyelamatkan kalian. Kemudian ya Safiyyah binti Abdul Muttalib, ankiri nafsak, wahai bibi Safiyyah binti Abdul Muttalib, bibiku, selamatkan dirimu sendiri karena saya tidak mampu menyelamatkanmu. Bahkan Nabi Muhammad memanggil putrinya yang tertinggal, ya Fatimah binti Muhammad, ankiri nafsak, la ughni anki syai'a, wahai Fatimah, putri Muhammad, putri kandungnya sendiri, selamatkan dirimu sendiri, kata Nabi Muhammad, aku tidak mampu menyelamatkanmu. Nabi Muhammad saja tidak mampu menyelamatkan keluarganya, tidak mampu menyelamatkan bibi dan putrinya. Dari pinjauan Nabi Muhammad sendiri, masing-masing akan selamat dengan amal perbuatannya sendiri, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan kita panjang, berkeluh itu panjang dan dahsyat, melelahkan perjalanan di akhirat nanti. Kalau kita untuk perjalanan dunia saja persiapannya bisa mungkin sebulan sebelumnya. Mau pulang kampung mudik itu persiapan booking tiket sejak 3 bulan sebelumnya. Pilih tiket promo. Ya. Pilih tiket promo. Nah, mobil dicek, di-tune up, ganti oli, semuanya dibersihkan. Nah, dicuci. Menentukan tanggal cuti, anak-anak liburannya kapan, sampai kapan, lewat jalur mana, bekal yang dibawa apa, itu perjalanan dunia. Lalu apa yang sudah kita persiapkan untuk perjalanan kita ke akhirat? Kalau bukan adalah dengan mengumpulkan pahala. Dan pahala-pahala seperti itu kita bisa dapatkan di mana? Ya di majlis ilmu. Hanya di majlis ilmu. Karena melalui majlis ilmu, akhirnya kita mengenal amal ibadah yang bisa dilakukan. Kebaikan-kebaikan itu bisa kita pelajari di majlis ilmu. Dan pahala-pahala seperti itu juga bisa kita kumpulkan insyaAllah dengan kesabaran kita menunggu dan menanti sampai kajian itu dimulai. Sabar menunggu dan menanti sampai kajian itu selesai. Dan sudah selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Dan apa yang kita lakukan pada malam hari dan kesempatan ini tercatat sebagai pahala yang memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup malam, sebagian membawa anak, ada juga membawa keluarga. Yang mungkin sambil ngantuk-ngantuk tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Karena yang kita cari pahala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.